إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan tidak bosan pula kita sering ingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والستون حديث yang ke-67 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده dari أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص dari bapaknya dari kakeknya Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma nahala walidun waladahu min nakhlin afdala min adabin hasanin Rawahu Tirmizi Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma nahala walidun waladahu min nakhlin Tidaklah seorang bapak atau orang tua memberikan sebuah pemberian kepada anaknya afdala min adabin hasanin yang lebih afdal yang lebih utama daripada adab yang bagus. Tidaklah orang tua memberikan sesuatu yang paling berharga bagi anaknya selain dari adab yang bagus. Ini adalah perkara yang paling utama untuk diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. 6. Wadda'afahu Al-Allamah Al-Albani rahimallahu taala fi dha'ifah. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. 6. Hadis ini dhaif secara sanadnya. Dan disampaikan atau dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala 6 karena di sini mengandung faedah yang sangat besar yakni bahwasannya hadis ini 6 memberikan faedah yang berkaitan dengan maqasidus syariah yakni tujuan yang mulia dari syariat ini atau juga mengandung al-usul, mengandung usul syariah, mengandung prinsip-prinsip yang penting di dalam agama ini. Nah, jadi hadis ini memang secara sanadnya adalah hadis yang dhaif, tetapi dia mengandung faedah, berisi faedah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang penting di dalam agama. Nah, karena di sana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwasanya aku diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ada sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba, sehingga tidak ada pemberian yang lebih berharga yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya daripada pembelajaran berupa akhlak yang mulia, berupa adab yang baik, akhlak yang terpuji. Nah, demikian pula banyak di sana hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Sehingga sekali lagi, hadis ini walaupun dia dhaif, tetap kenapa dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala? Karena di dalamnya terkandung faedah yang sangat besar, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang mulia. Nah, berkaitan dengan maqasid asy-syari'ah, maqasid asy-syari'ah. Nah, tujuan yang mulia dari disyariatkannya agama kita ini. Nah. Baik. Sekali lagi, dalam hadis ini, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladah min nakhlin afdala min adabin hasanin." Tidaklah orang tua memberikan kepada anaknya suatu pemberian yang lebih utama daripada adab yang baik. Qala rahimallahu ta'ala, awlan nasi bibirika wa haqquhum bima'rufika awladuk. Manusia yang paling penting, yang paling utama untuk engkau berikan kebaikanmu adalah, ya, dan yang paling berhak terhadap kebaikanmu adalah anak-anakmu. Ya, beliau mengatakan, nam, manusia yang paling membutuhkan kebaikanmu, yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah anak-anakmu. Ya, tetapi ini tidak menafikan tentang keberadaan kedua orang tua. Nam, karena ini sedang berbicara orang tua terhadap anaknya. Ya. Jadi ketika berbicara orang tua terhadap anaknya, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari bapaknya adalah anaknya. Sebelum dia memberikan kebaikan kepada orang lain, anaknya adalah yang didahulukan untuk dia berikan kebaikan tersebut. Nah, demikian pula ketika pembicaraan tentang anak terhadap orang tua, siapa yang paling berhak untuk diberikan kebaikan oleh anak adalah orang tuanya. Nah, jadi beliau katakan di sini, awlan nasi bibirika wa haqquhum bima'rufika awladuk. Orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikanmu, yang paling berhak untuk mendapatkan enam perkara-perkara yang baik darimu adalah anak-anakmu. Fa innahum amanatullahi, karena sesungguhnya mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahumullahu 'indak, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka, menitipkan mereka kepada dirimu. Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak-anak tersebut, ya, kepada dirimu. Ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang yang menginginkan anak ternyata mereka bisa mendapatkan anak di sisinya. Tetapi karena anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala titipi amanah tersebut, maka adalah amanah itu dijaga dengan semestinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang menitipkannya. 6. Wa wasaka bi tarbiyatihim tarbiyatan salihatan li abdanihim wa qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada engkau, mewajibkan kepada engkau, bitarbiyatihim, untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Liabdanihim wa qulubihim. Allah mewasiatkan kepada engkau untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, yakni pendidikan untuk badan-badan mereka dan pendidikan untuk hati-hati mereka. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi orang tua tidak cuma memenuhi kebutuhan materialnya, kebutuhan fisiknya saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kebutuhan hatinya. Dan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik untuk badan-badan mereka. Itu bin nafkah, dengan orang tua memberikan nafkah, ya, kebutuhan pangan, sandang, papan untuk anak-anaknya. Demikian pula wadar'i ma yadurhum, dan menjaga mereka dari perkara-perkara yang memadaratkan mereka. Ya, ini tarbiyatun sholihatun liabdanihim, pendidikan yang baik untuk badan-badan mereka, yakni dengan mencukupi kebutuhan mereka, memfasilitasi mereka agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Tetapi juga tidak cuma itu, hendaklah dijaga dari fasilitas-fasilitas yang bisa memadaratkan, dijaga dari perkara-perkara yang membahayakan anak-anaknya. Sehingga dari itu dijaga pula anak-anak, ya, ketika belum cukup usianya, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dijauhkan dari apa yang namanya HP yang lebih-lebih di situ bisa dipakai untuk mencari apa-apa yang memang anak-anak sangat ingin mencari tahu, ya, dengan browsing di internet dan lain-lain. Ini perlu dijaga, dijauhkan anak-anak dari yang demikian itu. Wa qulubihim, demikian pula dijaga mereka dari wa qulubihim, yakni mereka dididik hati-hati mereka, yakni bit ta'lim wal amri wan nahyi wa yurabbihim bil akhlaqil fadilah, yakni dengan mendidik mereka, mencarikan pengajar kepada untuk mereka, mengencarikan pengajar yang baik untuk mereka. Demikian pula dengan memerintahkan mereka perkara-perkara yang baik, melarang mereka dari perkara-perkara yang jelek. Dan menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kepada mereka. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhihi al-umur daqiqiha wa jaliliha fa innahu min ada'il wajibi 'alaika. Dan setiap apa yang engkau lakukan, setiap apa yang kau lakukan bersama mereka atau kepada mereka dari perkara-perkara ini, baik yang kecil maupun besarnya, maka itu termasuk penunaian yang wajib atas dirimu. Ya. Memberikan tarbiyah yang baik, memberikan pendidikan yang baik, baik untuk badan, baik untuk hatinya, ini merupakan penunaian kewajiban yang dibebankan di pundak-pundak kita. Wa min afdali ma yuqarribuka ila Allah, dan itu juga termasuk seutama-utama perkara yang akan mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajtahid fi dzalik, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut. Wahtasib 'indallah, dan hendaklah engkau mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kama annaka idza ata'tum idza ata'tahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim fa anta qa'imun bil haqqi ma'jurun. Ya, maka demikian pula sebagaimana engkau apabila engkau memberikan makan kepada mereka, dan engkau memberikan pakaian kepada mereka, dan engkau memberikan tarbiyah badan-badan mereka, maka berarti engkau telah menegakkan sesuatu yang wajib, dan engkau akan mendapatkan ganjaran. Fa anta qa'imun bil haqqi ma'jurun, ya, maka engkau telah menegakkan, telah melaksanakan yang wajib, engkau mendapatkan ganjaran. Fakadzalika bal a'zamu min dzalik, maka demikianlah, bahkan lebih besar dari itu, ya, daripada memberikan makanan, memberikan pakaian, ya, dan mendidik badan-badan mereka. Yang lebih besar dari itu, idza qumta bi tarbiyati qurubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'ati wal ma'arifis shadiqati wa tawjihil والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. نعم. Demikian pula, bahkan ini lebih besar, yakni apabila engkau menunaikan pendidikan untuk hati-hati mereka, pendidikan untuk ruh-ruh mereka, yakni dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan pengetahuan yang benar dan dengan pengarahan untuk membimbing kepada akhlak yang terpuji dan memperingatkan dari lawannya, yakni memperingatkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, ini lebih besar kewajibannya dan lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua memberikan tarbiyah yang baik untuk badan anak-anaknya, ini merupakan kewajiban dan ini mendapatkan ganjaran yang besar. Tetapi lebih wajib dan lebih besar ganjarannya adalah apa yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya berupa pendidikan untuk hati-hati mereka, pendidikan untuk ruh-ruh mereka. 6. Selanjutnya, wan nahlu, ya, dan nahl, yakni sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ma nahala wahidun walidun waladahu, tidaklah orang tua memberikan pemberian, ya, kepada anaknya. Wan nahlu, pemberian di sini ia al-utaya wal ihsan. An nahl di sini artinya adalah pemberian dan kebaikan. Wal adabul hasanah, dan adab-adab yang baik. 6. Khairun lil auladi halan wa ma'alan. Adab-adab yang baik untuk anak-anak. 6. Halan wa ma'alan. Halan yakni untuk sekarang, ma'alan adalah untuk waktu yang akan datang. Ya. Jadi pemberian berupa akhlak yang mulia ini adalah baik untuk anak itu, baik untuk kehidupannya sekarang ini, untuk hari-harinya sekarang ini, maupun untuk masa depannya. Ya. Ketika dia telah dewasa, dia sangat membutuhkan kepada akhlak yang baik itu. Sangat membutuhkan kepada 6 pemberian dari orang tuanya tersebut. 6. Min i'tahim al-zahaba wal-fiddata. Lebih baik daripada pemberian mereka berupa emas dan perak. Ya. Jadi pemberian berupa adab yang bagus. 6. Ini lebih baik bagi anak-anak tersebut, baik kebaikan sekarang maupun kebaikan yang akan datang, daripada pemberian berupa emas dan perak. Ya, daripada emas dan perak. 6. Wa anwa'il mata'id duniawi. Demikian pula dari seluruh berbagai macam kenikmatan duniawi. Ya, mungkin dengan diberikan emas atau perak, memang bisa bermanfaat. Bermanfaat sekarang untuk memenuhi kebutuhannya sekarang, atau bermanfaat untuk masa yang akan datang. Mungkin ditabung, ketika sedang membutuhkannya, dikeluarkan. Nah, tetapi akhlak yang mulia itu jauh lebih bermanfaat bagi sang anak, baik untuk saat yang sekarang maupun masa yang akan datang. Lianna bil adabil hasanah wal akhlaqil jamilah yartafi'un. Karena sesungguhnya dengan adab yang baik dan akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi tinggi derajatnya, menjadi orang yang mulia. Wabiha yasa'adun, dan dengannya mereka akan berbahagia. Seorang hanya akan bisa berbahagia kalau dia memiliki akhlak yang mulia. Kalau seorang tidak memiliki akhlak yang mulia, maka seberapa besarnya harta yang mereka miliki, itu tidak akan membahagiakan anak tersebut. Ya. Betapa banyaknya pun, ya, betapa banyak pun harta yang dimiliki seorang anak, itu tidak akan bisa membahagiakan dirinya kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia. 6. Wabiha yu'aduna ma'alihim, dan dengan akhlak yang mulia tersebut, 6, mereka bisa menunaikan apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Ya, karena kalau seorang cuma memiliki harta tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia, walaupun dia memiliki emas yang banyak, harta yang melimpah, tetapi belum tentu dia bisa melaksanakan kewajiban yang diwajibkan. Belum tentu dia dengan ridho, dengan senang hati mengeluarkan zakatnya dalam keadaan hartanya banyak. Kenapa? Karena tidak memiliki akhlak yang mulia. 6. Jadi hanya dengan akhlak yang mulia itu, mereka, anak-anak itu, yu'adduna ma'alihim, mereka bisa menunaikan apa-apa yang diwajibkan atas mereka min huquqillahi wa huquqil ibad, dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak para hambanya. Wa biha yajtanibun anwa'al madari, dan dengan akhlak yang mulia itu pula mereka bisa menjauhi berbagai macam kemadaratan. Wa biha yatimu birruhum liwalidayhim, dan dengan akhlak yang mulia itu pula akan sempurnalah kebaktian mereka kepada kedua orang tua mereka. Naam, ini tarbiyah berupa tarbiyah yang baik untuk hati-hati mereka. Naam. Amma ihmalul auladi fadararuhu kabirun. Arun menyia-nyiakan anak-anak, maka kemadaratannya adalah sangat besar. Wa khataruhu khatirun, dan bahayanya adalah sangat berbahaya. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat ashjaruhu wa ain wa ainat thamaruhu wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu thumma ahmaltahu falam tahfazhu wa lam tasqihi wa lam tunaqqihi min al afat wa tu'adduhu wa tu'ad nam wa tu'adduhu lin numuwi fi kulli al awqat alaysa hadha min azamil jahli wal hamqi. Nam, maka perhatikan, atau bagaimana menurutmu ara'aita, bagaimana menurutmu, atau perhatikan, kalau seandainya kamu memiliki sebuah kebun, kemudian kamu menanaminya, sampai apabila kemudian nam sempurnalah pepohonannya, dan bahkan masak buah-buahnya, dan menjadi bagus tanamannya dan bunga-bunganya, kemudian engkau melalaikannya dan engkau tidak menjaganya lagi, engkau tidak merawatnya lagi, walam tusqihi, dan engkau tidak menyiramnya lagi, dan kau tidak membersihkannya dari penyakit-penyakit, dari hama-hama atau perkara-perkara yang akan merusak tanaman tersebut. 6. Dan kau tetap menganggap bahwasanya dia akan tumbuh bagus setiap saat. Alisa hadza min azamil jahli wal humki. Bukankah ini sebesar-besar kejahilan dan kedunguan? 6. Tidak mau menjaga, tidak mau memelihara, tetapi mengharapkan dia tetap bagus hasilnya. 6. Ini tanaman seperti itu. Ya. Kalau tanaman saja seorang tidak memperhatikan, kemudian dia mengharapkan hasilnya mau bagus, maka ini ada kejahilan yang sangat nyata, kedunguan yang sangat besar. Fa kaifa tuhmilu auladaka alladzina hum fil dataka kabadzik. Maka bagaimana kalau kamu menyia-nyiakan anak-anakmu yang mereka itu adalah 6 darah dagingmu. Wa samaratu fuadika, dan dia merupakan buah hatimu. Wa nusqatu ruhika, dan dia merupakan kopian dari dirimu, ya. Anak merupakan kopian dari ruh kita. 6. Wal qaimuna maqamaka hayyan wa mayyitan, dan merekalah yang akan menggantikan kedudukanmu baik dalam keadaan hidup, ya. Baik engkau ke dalam keadaan masih hidup atau dalam keadaan mati. 6. Mereka akan yang mewakili, ya. Mereka menjadi citra bagi orang tua mereka. Kalau anak-anak itu jelek, orang tua juga turut tercoreng namanya. 6. Kalau anak-anak itu baik, orang tua juga turut menjadi harum namanya. 6. Baik ketika hidup maupun meninggalnya. Walladzina bi sa'adatihim tatimu sa'adatuk. Yang dengan kebahagiaan mereka sempurnalah kebahagiaan kalian. Orang tua sesukses apapun dirinya, kalau melihat anaknya tidak sukses, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Ya. Sehingga dikatakan oleh beliau, alladzina bi sa'adatihim tatimu sa'adatuk, yakni dengan kebahagiaan mereka nam akan sempurna kebahagiaan kalian. Nam, sehingga tidak jarang kita melihat orang tua itu mengorbankan apa saja demi kebaikan anak-anaknya. 6. wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsiran, dan dengan kesuksesan mereka dan keselamatan mereka engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, ya, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran yang demikian itu kecuali orang-orang yang berakal, ya, kecuali orang-orang yang berakal. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini adalah pelajaran yang penting, ya, yang adalah diperhatikan oleh setiap orang tua, bahwasanya wajib atas mereka untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya, baik pendidikan yang berkaitan dengan badan-badan mereka maupun pendidikan yang berkaitan dengan ruh-ruh mereka. Dan pendidikan yang berkaitan dengan ruh mereka ini lebih besar kewajibannya, lebih penting dan lebih banyak ganjarannya daripada kewajiban yang berkaitan dengan pendidikan badan-badan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi badal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.